terserah sih. Sini, Jess. Cantik deh. Awalnya cantik. Saya di halte-nya, Pak. Iya, nanti saya yang pakai baju krem, pakai jeans, sama ada teman saya satu pakai jaket warna biru. Iya. Ya udah, oke. Okay. Makasih ya, Pak. Kayaknya gue mendingin jadi kamera lo aja deh, Ras. Selalu dilihat, selalu dipegang, selalu dibawa kemana-mana, gak bakal ditinggal. Razi, ini mobil udah datang. Hidup itu kayak awan ya, datang dan pergi. Kadang gelap, kadang juga terang. Kadang terlihat menyepi sendirian, tapi kadang juga datang berbondong-bondong. Berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Giliran gue ajak ngomong, lo nya diem. Makan aja. Gue udah kenyang. Aduh. Badan gue pegel nih. Gue kayak kurang olahraga deh minggu ini. Kayak pegel-pegel gitu badannya. Aduh capek banget, gue minggu ini, aduh minggu ini melelahkan banget, Ras. Tuh, lihat, gue kayak gini aja udah langsung tidur. Tuh lihat, tuh capek banget. Ngantuk, yaudah nih tidur. Lo tuh gak peka banget sih? Gue ini pacar lo loh. Lo sama sekali gak ngasih perhatian sama sekali sama gue, sumpah. Kenapa lo jenuh sama gue? Kok jenuh? Apa sih kok jadi lo yang baper? Kita tuh udah setahun ras pacaran, sumpah. Tapi lo gak ada berubah-berubahnya dari awal sikapnya. Jess? Apa? Kok kita kesini? Udah ayo, kita kan mau makan. Masa mau makan di rumah lo? Iya. Pokoknya lo tau ya, kalau gue gak suka makan di kafe. Lah? Udah, gue balik aja. Lah? Tapi udah gue reserve! Razi! Pacarnya loh ya, pacarnya sendirian. Dia gak takut gue kenapa-napa, mah. Gini-gini. Lo masih sayang gak sama dia? Sayang lah. Sayang kan? Ya, cinta itu butuh pengorbanan, Jess. Kalau lo masih sayang sama dia, ya lo harus kejar, Jess. Ya enggak, lo masih sayang kan sama dia? Sama kayak gue, ngejar waktu kesini buat dapat makanan. Ya enggak? Ya kan? Terus gimana? Harus putus. Gue cewek dan gue butuh perhatian lo. Dan selama ini kita udah lama pacaran dan lo gak bisa ngasih itu ke gue. Cuma bisa fokus sama kamera lo itu doang. Terus lo mau apa, Jess? Iya. Kapan fotonya? Setiap saat. Cuman pas lo gak sadar. Ya mungkin gue emang orangnya pendiam. Tapi bukan berarti gue gak perhatian dan sayang sama lo, Jess. Sorry, Res. Sorry, Jess. Gue punya banyak kata untuk mencintai lo. Karena gue kayak awan yang selalu bisu. Yang cuma lo lihat. Tapi itu selalu buat lo. Buat lo teduh. Dari panasnya sinar matahari. Satu lagi, Jess. Ketika kita mencintai seseorang. Cintai dia apa adanya. Jangan kita berharap dia untuk sempurna. Karena sempurna itu ketika kita mencintai tanpa syarat. Jadi lebih ganteng. Masa sih? Priscilia Bling berperan sebagai Jessica. Pokoknya tungguin ya. Undangan dulu.